Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قالا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan lagi pembacaan kita terhadap kitab yang mulia Kitabut Tauhid di Syekh Shalil Fauzan hafizahullahu taala. Kita mengulang bacaan kita pada bab yang beliau bawakan di sini, iddia'u haqqit tasri' wa tahlil wa tahrim. Pendakuan, pengakuan seorang tentang hak pensyariatan, demikian pula penghalalan dan pengharaman. Qala hafizahullahu ta'ala, تشريع الأحكام التي يسير عليها العباد في عبادتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم والتي تفصل النزاع بينهم وتنهي الخصومات حق لله تعالى رب الناس وخالق الخلق. Kata beliau hafizahullah bahwa pensyariatan, hukum-hukum yang hamba manusia berjalan di atasnya dalam perkara ibadah-ibadah mereka, dalam perkara muamalah-muamalah mereka, dan dalam seluruh perkara urusan mereka, hamba-hamba manusia, dan juga dalam perkara yang bisa memisahkan dan menyelesaikan pertikaian antara manusia, perselisihan, watanhil khusumat, menyelesaikan pertikaian, an-niza, perselisihan, ini semuanya adalah haqqun lillahi ta'ala, hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb manusia dan zat yang menciptakan makhluknya. Sehingga sampai sini, ayyuhal ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah, apa yang beliau sebutkan menunjukkan kepada kita bahwa pendakuan, pengakuan pensyariatan, satu syariat hukum dalam agama Islam tidak ada hak tersebut bagi manusia, ya, atau dari selain Allah Subhanahu wa taala. Pensyariatan suatu hukum syariat dalam Islam adalah hak bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pantas bagi seorang mendaku bahwa dia memiliki hak pensyariatan tersebut. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, "Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin." Ketahuilah bahwa bagi Allah hak Allah Subhanahu wa taala yang namanya penciptaan wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Qala wa huwa alladhi ya'lamu ma yasluhu 'ibaduhu ma yasluhu 'ibadahu fayashra'uhu lahum. Maka dalam ayat ini pula kata beliau menunjukkan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang maslahat, yang bermaslahat bagi hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi mereka. فَبِحُكْمِ رُبُوبِيَّتِهِ لَهُمْ يَشْرَعُ لَهُمْ. Maka dengan hukum rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, Allah syariatkan terhadap mereka. وَبِحُكْمِ عُبُودِيَّتِهِمْ لَهُ يَقْبَلُونَ أَحْكَامَهُ. Dan dengan hukum ubudiyah peribadan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menerima hukum-hukumnya. Wal maslahatu fi dhalika 'aidatan lahum, dan maslahatnya kembalinya kepada mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Ala lahul khalqu wal amr. Hanyalah bagi Allah hak, bagi Allah Subhanahu wa taala al-khalq, penciptaan. Di mana segala sesuatunya yang datang, yang muncul adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh makhluk-makhluknya, uluwiha wasafaliha. Baik itu makhluk-makhluk ya yang berada di langit maupun di muka bumi ini, seluruhnya, masing-masing dari makhluk-makhluk tersebut, dari jenis macam makhluk-makhluk tersebut, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, demikian pula al-amr dalam ayat tersebut yang terkandung padanya asy-syara'i, syariat-syariat yang Allah syariatkan. Maka al-khalq, penciptaan, terkandung padanya atau mencakup padanya, baik itu mencakup padanya ahkamuhul kauniyah al-qadariyah, hukum-hukum kauni qadari, ya. Adapun al-amr mencakup padanya hukum-hukum diniyah asy-syar'iyah. Penciptaan dan perintah, ya, penciptaan terkait kauniyah, perintah terkait ad-diniyah syar'iyah, perintah dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ad-diniyah syar'iyah, semuanya hak Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga ada dari hukum-hukum yang lain terkait hukumul jaza, pembalasan, itu pula hak Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi nantinya di yaumul baqa, di yaumul qiyamah. Ayuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Tabarakallahu rabbul alamin. Tabarakallah di sini bermakna maha besar Allah Subhanahu wa taala. Baik banyaknya kebaikannya, kebaikan Allah, dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Baik keagungan dari sisi sifat-sifat Allah, kesempurnaan-kesempurnaan Allah, sehingga di sini pula menunjukkan kepada kita besarnya perkara tersebut, ya, yang tidak ada yang pantas mengakuinya bahwa dia memiliki hak pensyariatan yang itu semata hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullahu taala, beliau pula membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila terjadi perselisihan, ya, fa in tanaza'tum fi syai'in, berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan rasulnya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan lebih baik pula akibatnya. Demikian pula dalam ayat ini, ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengembalikan segala apa yang terjadi dari perselisihan ataupun pertikaian manusia, baik itu dalam usuluddin wa furu'ihi, dalam perkara usul pokok agama dan cabang-cabangnya, agar mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya, yakni ila kitabillahi wa sunnati rasulih, kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna fihi ma fasal fi jami'il masail khilafiyah, karena pada keduanya Al-Quran dan sunnah padanya ada pemisah, ya, yang akan menyelesaikan seluruh masalah-masalah perselisihan, ya, dan akan disebutkan baik itu dengan sharih, disebutkan pada keduanya secara umum, ya, yang ini sudah kita sebutkan kemarin penjelasannya, atau dengan bentuk peringatan, atau dengan bentuk isyarah, dan seterusnya. Kenapa? Karena kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agama Islam ini dibangun di atasnya, di atas keduanya. Dan iman itu tidak akan istiqim, tidak akan istiqamah keimanan seorang kecuali dengan berpegang kepada keduanya. Sehingga dikatakan pula bahwa iman atau mengembalikan suatu perkara baik perselisihan kepada kitab dan sunnah, kepada Allah dan Rasulnya, yakni kitab dan sunnahnya, termasuk dari syarat fil iman, dalam keimanan. Oleh karena itu, dalam ayat tersebut disebutkan apa? In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak mengembalikan perkaranya kepada keduanya, baik dalam masalah an-niza', masail niza', perselisihan, pertikaian, maka tidak dikatakan orang tersebut ya dengan beriman dan keimanan yang hakiki. Ketika seorang ya terjadi perselisihan dalam perkara perselisihan pertikaian, dia tidak mengembalikannya kepada kitab dan sunnah, maka orang tersebut tidak dikatakan beriman secara hakiki, ya. Bahkan ya orang tersebut bisa jadi apa? Justru beriman pada selainnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari at-taghut. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut juga mengatakan dzalika, yakni ar-radd ila Allah wa Rasul, mengembalikan perkaranya kepada Allah dan Rasulnya, dzalik khairun wa ahsanu ta'wila. Lebih baik dan lebih baik pula apa akibatnya. Kenapa? Fa inna hukmallahi wa rasulihi ahsanul ahkam wa a'daluha. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian? Karena sungguhnya hukum Allah dan Rasulnya itu sebaik-baik hukum dan seadil-adilnya. Demikian pula yang memberikan perkaranya baik dari hukum keadilan juga lebih aslah bagi manusia, baik itu dalam perkara agama mereka, dunia mereka, ya, dan akibat yang akan didapatkan oleh manusia, manakala dia berpegang dengan kitab dan sunnah, manakala dia mengembalikan perkaranya kepada kitab dan sunnah. Tayyib. Demikian pula beliau hafizahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa qala ta'ala wa makhtalaftum fi syai'in aw wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah dzalikum Allahu rabbi. Dan apa yang kalian perselisihkan padanya dari suatu perkara, maka keputusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian perselisihkan min usuli dinikum wa furu'ihi, dari pokok agama kalian dan cabang-cabangnya, dari perkara yang kalian perselisihkan dan tattafiqu fih, maka hukmuhu, hukum keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya yuraddu ila kitabillah, kembalikan kepada kitab Allah, kembalikan kepada Allah, wa ila sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fama hakama bihi fahuwal haqq, maka apa yang keduanya menghukuminya, memutuskannya, maka tak lain kecuali itu adalah al-haq, kebenaran. وَمَا خَالَفَ ذَلِكَ فَبَاطِلٌ, ya, maka dan apa yang menyelisihi keduanya, maka itu adalah apa? Batil. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي, maka bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah ذَلْ الرَّبُّ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُدَبِّرُ, dialah Allah Rabbku, yani Rabbul Al-Khaliq Ar-Razik Al-Mudabbir, yang menciptakan segala sesuatunya, yang memberikan rizki dan yang mengatur alam semesta ini. Sehingga dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Hakimu baina ibadihi bisyar'ihi fi jami'i umurihim, maka menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa al-hakim, ya, yang memutuskan, yang menyelesaikan perkara yang terjadi antara hamba-hambanya dengan syariatnya, fi jami'i umurihim, dialah Allah subhanahu wa ta'ala dan yang menyelesaikan, yang memutuskan, al-hakim, yang menghakimi antara hamba-hambanya dengan syariatnya, fi jami'i umurihim, pada seluruh urusan perkara mereka. Ayuhal ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah, sehingga ayat ini kita pahami bahwa sepakatnya umat, ya, dalam satu perkara ketika tidak terjadi padanya perselisihan padanya, tentunya ini adalah hujjatun qati'ah, hujjah yang pasti, ya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita untuk mengembalikan, ya, perkaranya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali pada perkara-perkara yang kita perselisihkan. Ya, sepakatnya umat adalah hujjah yang pasti, yang hujjatun qati'ah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita untuk mengembalikan perkaranya kepada Allah kecuali pada perkara yang kita perselisihkan. Adapun yang kita sepakati, maka dicukupkan dengan apa yang kita sepakati, ya, apa yang umat ini menyepakatinya. Akan tetapi perlu diperhatikan, perlu dipahami bahwa harus, ya, kesepakatan tersebut muwafiqan, ya, mencocoki lima fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan umat tersebut harus mencocoki apa yang ada dalam kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa qala ta'ala, أو قال حفظه الله واستنكر سبحانه أن يتخذ العباد مشرعا غيره. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari hamba-hambanya yang mereka menjadikan orang lain dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang apa, mengaku memiliki hak pensyariatan. Allah mengingkarinya. Faqala, dalam firman-Nya subhanahu wa ta'ala, am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka memiliki sekutu yang mereka bisa menetapkan pada mereka syariatnya tentang agama ini, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkannya? Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang keberadaan musyrikin yang mereka menjadikan sekutu-sekutu mereka, mereka berwala pada mereka, ya, mereka bersekutu pada mereka dalam kekufuran dan pada amalan-amalannya. Minasyayatin al-ins, dari kalangan apa, manusia, penyeru kepada kekufuran, yang mereka menjadikan satu syariat dari agama ini yang Allah subhanahu wa ta'ala belum, tidak mengizinkannya. Minasyirki, dari kesyirikan, wal bid'ah, dari kebid'ahan, wa tahrimi ma ahalallah, pengharaman apa yang Allah halalkan, wa tahlil ma haramallah, ataupun mungkin penghalalan apa yang Allah haramkan, dan yang semisalnya sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Ya. Bersamaan dengan itu bahwa agama Islam ini tidak melainkan ya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan agar supaya hamba-hamba tersebut beragama dengan agama Islam tersebut sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Demikian pula mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa yang Allah syariatkan dalam agama tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Qala hafidhahullah, faman qabila tashri'an ghaira tashri'illahi faqad asyraka billahi ta'ala. Maka barang siapa yang menerima satu pensyariatan dari selain apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. وما لم يشرعه الله ورسوله وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات فهو بدعة. Dan apa yang Allah syariat yang Allah tidak mensyariatkannya, demikian pula rasulnya dari ibadah-ibadah dalam agama ini, maka itu adalah suatu kebid'ahan. Dan setiap bid'ah dhalalah, sesat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang ada suatu perkara dari perkara kami, ya, yang tidak ada perintah dari kami, tidak ada ajarannya dari kami, fahuwa raddun. Dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Baik, sehingga jelas orang yang menerima satu pensyariatan dari selain Allah, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, terjatuh pada penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Qala hafizahullah ta'ala, wa ma lam yashra'hu Allah wa la rasuluhu fi as-siyasati wal hukmi bainan nas fa huwa hukmut taghut wa hukmul jahiliyah. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkannya, tidak pula rasulnya dalam perkara kebijakan dan hukum-hukum antara manusia, maka itu adalah hukum dan hukum selain Allah, yakni hukmut taghut dan hukmul atau hukmul jahiliyah. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau membawakan firman Allah surat Al-Maidah, afa hukmul jahiliyati yabghun. Apakah kalian ya hukum, apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinudan. Manakah yang paling baik hukumnya dari hukum Allah, ya, liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang beriman atau bagi orang-orang yang yakin. Dalam ayat surat Al-Maidah ini juga menjelaskan kepada kita, ya, apa hukum jahiliyah yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Hukum jahiliyah, hukmul jahiliyah adalah kullu hukmin khalafa ma anzalallahu ala rasulihi. Hukum jahiliyah adalah setiap hukum yang menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya. Ya. Jadi setiap hukum yang menyelisihi apa yang Allah turunkan kepada rasulnya itu dikatakan hukum jahiliyah. Hukmul jahiliyah. Sehingga tidaklah di sana kecuali ada dua hukum tersebut. Yaitu hukum Allah dan Rasulnya atau hukum jahiliyah. Maka barang siapa yang berpaling dari hukum yang pertama, apa itu hukum yang pertama? Hukum Allah dan Rasulnya. Maka dia akan diuji dengan hukum yang kedua. Siapa yang berpaling dari hukum Allah dan Rasulnya, dia akan diuji dengan hukumul jahiliyah. Di mana hukum jahiliyah ini dibangun di atas kejahilan dan kezaliman. Baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, ya, menyandarkan atau mengidhafahkan lil jahiliyah. Hukmul jahiliyah, yakni Allah mengidhafahkan kepada jahiliyah. Karena apa? Karena hukum tersebut dibangun di atas kebodohan, kejahilan dan kezaliman. Adapun hukum Allah Subhanahu wa taala fa mabniyun 'alal 'ilm. Adapun hukum Allah dibangun di atas ilmu. Wal 'adl, dan keadilan. Demikian pula di atas cahaya dan petunjuk. Ya. Sehingga siapa yang berpaling dari hukum Allah dan Rasulnya, maka dia akan diuji dengan hukum yang kedua, yaitu hukmul jahiliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya tersebut, dan siapakah yang paling baik hukumnya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum orang-orang yang yakin. Maka pahamilah ayuhal ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah, yang namanya al-mukinu, orang yang yakin, dia adalah orang yang ya'riful farq, yang mengetahui, ya, perbedaan bainal hukmain wa yumayyiz. Orang yang dikatakan orang yang yakin, ya, dialah orang yang bisa membedakan atau mengetahui perbedaan antara dua hukum, dan dia bisa membedakannya dengan apa? Dengan keyakinannya, biiqanihi. Apa yang ada dari hukum Allah Subhanahu wa taala, dari kebaikan-kebaikan yang jelas. Dan dia akan bisa menentukannya, ya. Baik itu secara aqlan dan syar'an, secara syariat. Sehingga kemudian dia mengikutinya. Mengikuti hukum tersebut. Ini yang namanya al-mukin. Orang yang yakin, ya. Sehingga yakin itu lawan dari asyak, ragu. Ya, maka orang yang yakin tidak ragu-ragu. Dia bisa membedakan antara dua hukum, ya, dengan keyakinannya tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, dari kebaikan-kebaikan yang jelas. Dan dia bisa menentukannya, baik itu secara akal, aqlian, atau syar'an, atau syariat. Kemudian dia pun, ya, ittiba'ahu. mengikutinya. Sehingga dikatakan al-yakin huwal ilmu tam al-mujibu lil amal. Sehingga dikatakan apa? Yang namanya yakin itu adalah al-ilm, ilmu yang sempurna, ya, yang membawanya untuk beramal, ya, yang mengharuskan dia membawanya kepada al-amal, amalan. Ini yakin. Wallahu a'lam bishawab. Al-yakin huwal ilmu at-tam, ilmu yang sempurna, al-mujibu lil amal. Ini yang namanya yakin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sehingga dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, afahukmul jahiliyyati yabghun, afahukmul jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ya, maka tidak pantas bagi seorang, ya, mendaku memiliki suatu hak pensyariatan dalam agama ini, ya, karena itu hak Allah Subhanahu wa taala semata, ya, hak Allah Subhanahu wa taala semata. Maka orang yang yakin akan agama, ya, terhadap agama Islam ini, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tentunya dia akan yakin dan dia akan bisa membedakan, kemudian dia menjalaninya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini apa yang beliau hafizahullah ta'ala jelaskan, dan ini masih pada pembahasan tentang hakut tasri'. Hakut tasri'. Adapun berikutnya, beliau akan melanjutkan penjelasannya tentang apa, bahwa demikian pula dalam perkara tahlilu tahrim, penghalalan dan pengharaman segala sesuatu, itu pula adalah hak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Naktafi ila huna, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahu bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.